Kenapa yang di belakang duduk? Kepak? Berdiri dong, biar kelihatan sama Kiki, musisi star, juga Gagak Hitam di sini dan juga Habibah Rekor. Aduh, kok ada sendal di sini ya? Saya lempar lagi ya. Kesini aja, kalau ke situ kena kepala. Tanya dong akan kapolan semuanya bareng star musik dan juga Habibah Rekor di sini. Makasih. Thank you. Tapi buat Kikinya mana? Makasih semuanya, selamat malam.